Imam Turmudi dan Imam Nasai meriwayatkan dengan dua sanad, sanad yang sama dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Nawar, dari Abi Nawar dan Abi Salamah an Aqisah. Begitu juga Imam Muslim meriwayatkan sama dengan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Yahya bin Abi Katsir. Riwayat Yahya bin Abi Katsir dan riwayat Nawar sama persis dengan yang ada di Imam Bukhari. Kemudian Al-Imam Turmudi dan Imam Nasai memberikan dua riwayat. Riwayat yang satu sama dengan riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat yang kedua dengan sanad yang sahih juga dari Salim bin Abi Ja'far. Kemudian dengan riwayat juga Yahya bin Sa'id, tapi bukan dari Abi Salam, tapi dari Ummi Salam. Kemudian Imam Turmudi memberikan pandangan beliau, kemungkinan Yahya dan Abi Nawar ini atau Abi Salamah, dia mendapat riwayat hadis tersebut dari keduanya, yaitu Ummi Salamah dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa radhiyallahu anha. Jadi hadis satu ini aja kalau dihitung lagi sudah beberapa hadis kita dapatkan di dalam sanad yang sahih dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Turmudi, dengan sanad-sanad mereka, dengan perawi-perawi mereka, mengajarkan fadilah tentang puasa di bulan Sya'ban. Jadi aneh sekali kalau masih ada zaman sekarang yang ingin mengoreksi semua imam ini. Saya tidak bicarakan tentang puasa di bulan Sya'ban, tentang para imam yang meriwayatkan ini. Kalau berani-beraninya orang-orang zaman sekarang mengoreksi dengan Imam Bukhari, dengan Imam Muslim, dengan Imam Turmudi, dengan Imam Nasa'i, dengan sanad mereka, dengan riwayat mereka tentang fadilah puasa bulan Sya'ban, ini sangat aneh bagi saya. Berani sekali itu, nekat banget dalam berani. Karena ini pakar-pakar dan pedoman ahli sunnah wal jamaah di dalam hadis-hadisnya, terutama hadis yang mutawatir dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, disertai dengan Imam Nasa'i, Imam Turmudi, bahkan riwayat yang lain yang kita dapatkan mendukung hadis ini, riwayat Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, riwayat Imam Tabrani mendukung kekuatan hadis ini yang kita akan bacakan daripada kitab hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidatina Aisyah. Galat, kita sangat kenal sekali Sayyidatina Aisyah, itu salah seorang istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang satu-satunya Rasulullah nikahi dalam keadaan ta'awun Rasulullah Sallallahu. Dulu bangga-banggai Sayyidatina Aisyah suka bercanda dengan anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatina Fatimah, karena usianya tidak begitu beda jauh. Membuat Sayyidatina Fatimah terkadang menangis mendengarnya. Kelebihan Sayyidatina Aisyah, kami anak-anak keduanya, Sayyidatina Aisyah bilang, aku ini dinikahi dengan kamu dan kakak perawan ibumu dan kakak saja, jadi aku dinikahi dengan ibumu. Kami Sayyidatina Fatimah satu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita ini dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengajarkan Sayyidatina Fatimah akhlak yang mulia, tidak marah-marah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Sayyidatina Fatimah, dan Fatimah, aku ini perdata yang tak bersih di depanmu, perdata yang tak bersih di ibumu. Tanya sama Aisyah, lebih baik mana perdataannya Nabi atau perawanan Sayyidatina Aisyah? Senang tentang Al-Fatihah, mendapat gembira, kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jawaban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata aja tidak bisa menjawab apa yang dimantap yang dimintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat tentang fadilah bulan Syaban, Rasulullah SAW kana yaqum Syaban hatta yaqula Rasulullah puasa sampai kali dan bisa mengatakan tentang ibadah di puasa Rasulullah SAW dan buka Rasulullah. Terkadang buka puasa nggak berpuasa sampai kami mengatakan bahwa Rasulullah bakal puasa lagi dan nggak pernah dikatakan dengan sama itu Rasulullah SAW istiqamah siang sehari. Aku tidak melihat dan tangan aja Rasulullah menyempurnakan puasa di satu bulan lain bulan Ramadhan melainkan bulan Syaban. Pemarahnya berapa siang minggu minggu di Syaban dan aku tidak melihat lebih banyak puasa Rasulullah SAW dari puasa-puasa sunnah dari bulan Syaban. Ini dikuatkan dari tadi riwayat saya katakan dari riwayat dari Imam Muslim dari Sayyidina Yahya bin Abi Kathir menambahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'innahu yasumu syahr Sya'ban kullah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Sya'ban seluruhnya. Kemudian dalam riwayat yang lain kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban illa qalilan. Rasulullah SAW puasa Syaban hanya beberapa hari dan tidak berpuasa. Rasulullah SAW tidak berpuasa. Imam Asy-Syafi'i dari kedua hadis ini memberikan pendapatnya bahwa kebanyakan Rasulullah SAW selalu berpuasa Syaban. Kalaupun tidak paling banyak, kalaupun tidak seluruhnya, paling banyak Rasulullah SAW puasa sunnah. Itu bulan Syaban. Untuk di sini dikatakan oleh Imam Syafi'i untuk agar tidak jadi wajib untuk umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi mundur tidak berpuasa beberapa hari di bulan Syaban agar tidak sama seperti wajibnya bulan Ramadhan. Jadi sangat ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam puasa bulan Syaban. Para ulama Imam Fathullah menyebutkan kalau nggak kuat sama seperti yang kita disarankan dari dahulu dan dulu kita kalau nggak kuat dan biasa orang-orang yang dimampuan penuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa puasa bulan Syaban bulan Ramadan berturut-turut tapi paling kagak kita sehari dua hari tiga hari. Kemudian Rasulullah SAW ini ada beberapa pendapat sebab kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puasa banyak di bulan Syaban. Sebab pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu setiap bulan puasa 3 hari. Setiap bulannya Rasulullah puasa 3 hari. Tapi karena ada bepergian, ada undur-undur syar'i yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga tiga hari itu dikumpulin di bulan Syaban. Jadi jumlahnya 3 kali 10, 30 hari Rasulullah puasa itu semuanya. Dan tertinggal beliau lagi berpergian, beliau lagi sakit, dikumpulin, digotok di bulan Syaban. Itu satu pendapat. Yang kedua, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tertinggal puasa bulan Ramadan, mereka tidak bisa melaksanakan puasanya di setiap bulan karena banyak menemani berkhidmat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka semuanya sepakat untuk mengqadha bulan Ramadan yang telah hilang, qadha bulan Ramadannya di bulan Syaban. Sehingga bulan tersebut mereka pada berpuasa untuk membayar hutang Ramadan. Itu lebih leluasa Rasulullah Alaihi Wasallam untuk melaksanakan puasa di bulan Syaban. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan oleh Sayyidina Usamah bin Zaid, "Ya Rasulullah, apakah tuktir min siyam Syaban?" Ya Rasulullah, aku lihat kok banyak puasa bulan Syaban. Rasulullah SAW memberikan alasannya Rasulullah SAW dan tersyahdu kullun nas baina rajul wa ramadhan wa fiitu faqul a'mal ila rabbil alamin fa qulu an shufa a'mali wa waqna salih. Rasulullah SAW di bulan itu banyak orang yang lalai karena antara Rajab dan Ramadhan. Begitu lah ya. Apalagi zaman sekarang, apalagi perempuan repot mau bulan masuk Ramadhan nggak pikirin puasa, pikirin belanjaan buat apa? Bukan buat puasa nih, buat bulan Ramadhan pikiran. Kadang-kadang bulan Rajab juga ikut-ikut sekarang. Alhamdulillah, menerangi aku hari dua hari. Mikirnya dari bulan Rajab, bulan Syaban, apa yang macam-macam deh. Bu, jangan tanya-tanya kebanyakan bu. Yang terjadi seperti ini zaman sekarang. Apa? Sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Syahrul Qurnas, baik Rajab dan Ramadhan. Kemudian Rasulullah mengatakan fihi tuhfatul a'mal dalam bulan ini. Di bulan tersebut diangkat amalan-amalan satu tahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, wa ana ta'budu tuhfatul a'mal wa ta'ala. Dan aku senang kalau aku diangkat amalan-amalan itu dalam keadaan aku berpuasa. Ini sebabnya Rasulullah banyak puasa di bulan Syaban. Yang keempat, sebabnya inna Allaha yaqtul kullu nafsin maitah ila qatana wa uhibbu an yaqtini ajali wa ansa. Allah menulis ajal-ajal manusia sepanjang tahunnya di bulan Syaban. Dan aku senang kedatangnya ajalku dalam keadaan aku berpuasa. Sallallahu wasallam wa barak alaihi wa ala alihi. Inilah kenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun larangan Nabi yang kemarin sudah dibahas di dalam tipis kita di masyarakat ini untuk puasa bulan Syaban di pertengahan bulan Syaban ada fikih Imam Syafi'i namanya ayam sak jauh sak sudah masuk Ramadan atau belum. Ada juga di bulan Syaban namanya nisful akhir di Syaban. Kita Imam Syafi'i mengatakan makruh lit tahrim, makruh lit tahrim beda dengan haram. Kalau haram dalilnya tapi kalau makruh lit tahrim dalilnya tidak seperti tapi mungkin dengan dasar-dasar hadis yang kuat juga. Kalau dibilang hampir nyentek haram, nyentek haram. Itu pun di dalam hadis kita di Imam Syafi'i ada tiga syaratnya. Kalau dia langsung puasanya langsung di pertengahan dari mulai 16, 17, 18, 15 kah, 14 kah, itu makruh ditahrim, haram melakukannya. Kemudian tidak disambungi dengan hari-hari sebelumnya. Enggak semua puasa 14, 15 dengan puasa langsung tadi, langsungan. Yang ketiga, bukan untuk bayar kelot. Dia tinggalin puasa-puasa yang lalu. Dia mau bayar. Akhirnya dia pengen puasa Ramadan yang baik. Dan tapi tidak dibayar. Boleh dia puasa 16, 17, 18 sampai akhir bulan Syaban. Kenapa? Dari depan bulan Ramadan kemarin. Boleh. Begitu juga bukan nadar. Dia tidak nyadari. Kalau dia nadar, habis bulan, masih setengah bulan nih, aku ini puasa. Bayarkan. Nadarnya harus dibayar. Itu syarat-syarat yang membolehkan orang puasa di pertengahan bulan Syaban. Jadi tidak mutlak untuk melarang seseorang puasa di pertengahan Syaban. kecuali dengan empat syarat tadi. Kemudian Rasulullah SAW ngajarin juga di sini fadilah tentang bulan Syawal agar kita benar-benar perhatian untuk beribadah puasa. Udah deh capek kalau kita dengerin orang-orang yang ngomong di akhir di sini. Dan ilmu di akhir di akhir. Kalau ada ilmunya, silakan kita bawa referensinya. Orang sekarang banyak, canggih. Dari telepon aja udah ada semuanya bisa direkam. Mau kita Bukhari, mau kita Imam Muslim, mau imam-imam sana di masjid, semuanya para imam-imam lain kita ketik keluar semuanya. Tidak usah repot-repot lagi. Cuma memang dasar nih, nggak tahu penyakit apaan yang diderita oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kenapa sih kalau orang beribadah repot ya? Kita mau pikiran, kumpul pikir, tidak. Pikir salawat, tidak. Mau puasa, tidak. Terus yang lain-lain banyak. Yang muka lebih banyak. Rame. Kenapa tidak orang namanya suruh tidak? Udah capek, baru lalu membahas tentang kaki puluhan tahun, ratusan tahun ini masalah. Puasa dia, zikir dia, maulidan dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai kapan ini umat, kita lagi mau menyatukan umat. Di dalam rasa cinta, manusia ini dia dikobrol orang kebencian. Kebencian untuk orang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir mendekatkan diri dengan Allah. Puasa mendekatkan diri dengan Allah. Berkumpul berpikir mendekatkan diri dengan Allah. Semua hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah kok dia disalahkan. Orang yang tiap hari, tiap tahun, tiap saat, kita tidak buka, beri amat, berlomba-lomba yang merusak umat, gak ada yang merusak, gak ada yang marah, gak ada yang dapatkan kita, gak ada yang dapatkan kafir, gak ada yang dapatkan diri. Ketika orang ini mendekat dengan Allah, orang ini mendekat dengan Nabi, orang ini mendekat dengan ulama, orang ini mendekat dengan majlis zikir, orang ini mendekat dengan ibadah-ibadah yang Allah sediakan sebagai fasilitas untuk orang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang baik. Ini yang terbaik, ini yang problem mereka. Apa dasar? Dasar hati. Kalau yang mungkin kalau hati tersebut sampai mati. Alhamdulillah. Sumun, bukun, rohun, kemum dari hati. Allah yang kata. Kalau itu penyakit yang ada sekarang disembuhkan, berarti kalian masuk ke golongan mereka. Orang-orang yang benar-benar kalian katakan kata. Katakan syirik, tidak mau menerima. Dalil itu banyak dan ada di Al-Quran yang baca setiap hari, tidak ada pengaruh dalam hati kalian yang membuka. Orang-orang mereka sendiri yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersatu di dalam cinta, bersatu di dalam mahabbah, bersatu dalam mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saatnya bulan Syaban. Bagian ulama mengatakan ayat yang turun di bulan Syaban. Banyak kita berkumpul bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan yang insya Allah amal-amal kita untuk dikabulkan diserahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala semakin dekat. Agar kita disambut oleh Allah di bulan Ramadhan. Mudah-mudahan Allah sambut kita semua. Allah jadikan hati kita bersih, bersih, penuh dengan rasa cinta, penuh dengan kasih sayang terhadap semua hamba Allah, semua hamba-hamba Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada hamba-hamba-Mu ya Allah. Berikan hidayah kepada kami ya Allah. Berikan taufik kepada kami semua ya Allah. Umat Nabi besar Muhammad ya Allah. Dimanapun mereka berada ya Allah, pandang mereka di bulan Syaban ini dengan pandangan kasih sayang, pandang dengan pandangan cinta, pandang dengan pandangan kasih dan tuntutan-Mu ya Allah. Yang ingin bertobat ya Allah, Kau Maha Pemberi Tobat. Yang ingin beri ampunan, Kau Maha Pemberi Ampunan ya Allah. Ya Allah, sembuhkan penyakit orang yang sakit ya Allah. Terutama guru kita ya Allah, tapi pada mundur ya Allah. Saya dapat minalah banyak insya Allah, beliau akan disembuhkan ya Allah. Kelihatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian disempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita insya Allah akan berdarajat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita pertama beliau, diangkat lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dibersihkan hati kita, disucikan jiwa kita, sehingga kita selalu bisa pertama di dalam kelompok Ahlul Mahabbah Lillahi Rasulih. Amin, amin, amin. Ya Rabbi Basyari, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa alhamdulillahi wa sallam. Dari bibir suci dan hati yang suci, mewarisi dari guru yang berhati suci dan menyampaikan tuntunan suci, terus demikian sampai pemimpin pembawa kesucian dan keluhuran Sayyidina Muhammad. Semoga senang penyampaian dari seorang yang mempunyai sanad keguruan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempunyai sanad keguruan jelas. Apakah kemadhan Syafi'i, apakah kemadhan Hanafi, apakah kemadhan Maliki, apakah kemadhan Hanbali, bukan perkara yang terlebih. Hampir di mazhab secara besar sebenarnya tidak boleh tidak dengan mazhab, boleh, tapi sesuai dengan tempat. Kalau kita pergi ke tempat mazhabnya Maliki semua, jangan memperaskan diri, keras kepala tetap dengan mazhab Syafi'i. Nanti kalau kita masuk ke daerah wilayah yang mazhab Syafi'i, jangan keras kepala dengan mazhab Maliki. Begitu menjadi mazhab yang dimuliakan Allah. Kita lagi malam malam akan datang kepada kita. Guru mulia kita Muslim Lalu Bilal Nabi Umar bin Muhammad bin Sa'd bin Aqil malam ini bersiap-siap berangkat dengan Allah. Kalau waktu kita kira-kira jam 4 subuh, sekitar jam 12 waktu sana, waktu dari untuk menuju ziarah Lut. Ziarah Nabi Allah Lut alaihi wasallam mengingat selama 4 hari. Saudara-saudara itu yang memuliakan, Fahamdan bi Rabbin Hasanan bi Muhammadin. وأخذنا من ظلمة الجهل والتياري الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإثم وقد نادانا للطريق يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم العظيم. الحمد لله الذي جمعنا بهذا الشهر العظيم. جمعنا الله وإياكم بنبيه العظيم في الدنيا رؤية ورؤية الله وفي البرزخ وفي يوم القيامة. آمين. وأن تجيب هدف الله يا مهرور يا مسمعين هالي ترد سمعين مملوكا الرحاسية والمعافية لنا نجرح الرفع الرحمتية أنفع الله كتاب تعمل لي مشاحوات بلاد سيدنا محمد digelari bulan Jamadi karena di bulan ini disampaikan guru kita tadi adalah turunnya ayat yang sangat memuliakan Jamadi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma wa dan para malaikatiku bersalawat kepada Jamadi. Allah melimpahkan salawat kepada Jamadi. Allah melimpahkan salawat itu rahmat dan keberkahan dan keluhuran. Malaikat membaca salawat minta kepada Allah supaya dilimpahkan rahmat keberkahan dan keluhuran. Nabi baru Allah sebut iman. Yang tidak beriman tidak diseru, ya Allah. Sallu alaihi wa sallimu taslimah. Bersalawat dan bersalamah kepada sang Nabi. Yang semulia mulia salam Allah telah bersalam dengan semulia mulia salam kepada Sayyidina Muhammad. Di malam Isra wal Mi'raj, Allah berkata kepada sang Nabi saat perjumpaan antara sang Nabi dengan Allah SWT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah salam Allah kepada Muhammad Rasulullah. Allah bersalam. Salam sejahtera wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkahan. Betapa Allah memanjakan Sayyidina Muhammad. Tidak pernah Allah perintahkan satu perintah mengagungkan sang Nabi seperti lebih mengagungkan para raja-raja dan kaisar. Allah memerintahkan Rasul untuk dimuliakan lebih dari memuliakan para kaisar dan raja-raja. Sebagian mengatakan bunuh, sebagian mengatakan bunuh. Kenapa ada bicara bunuh? Karena terjebak oleh bisikan setan yang membelokkan mereka dari pemahaman ayat-ayat Al-Qur'annya. Dipelajari dari guru-guru yang tidak berilmu dengan ilmu yang mempunyai sanad keguruan. Kita belajar dari Bukhari dengan sanad keguruan lebih dari 20 sanad, mungkin lebih dari 200 jalur sanad kalau ditelusuri. Ada sanad dalam Bukhari, selesai Bukhari ini dengan sanad silsilah disebutnya silsilah yang khusus kesemuanya dari para rawi. Ada yang daripada mantra, ada yang dari para ulama lain. Jalur-jalur menuju Imam Bukhari seperti kita memiliki satu sanad, ratusan sanad dengan ratusan jalur berjalan sanad yang berbeda-beda. Saudara-saudara itu yang memuliakan. Bagi mereka yang mengatakan bahwa memuliakan mukminin minal kusin waduhaduhu ma'aduhum. Nabi itu adalah lebih patut dicaburkan bagi orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Dan istri-istri beliau adalah ibunda kaum mukmin. Berkata para muslimin, jika seandainya kita mempunyai satu gelas air yang di dalam gelas kita dalam kehausan dan kita tidak minum gelas itu, air itu, kita akan mati kehausan. Lalu air itu diminta oleh Rasul dan nyawa kita terancam, air wajib diberikan kepada Nabi SAW karena beliau lebih berhak dari nyawa kita. Allah ilmu ini memang khusus lebih patut didahulukan dari diri kalian sendiri. Tapi Nabi menjawab firman itu dengan sabda yang diantara dengan Sahih Bukhari, jika diantara kalian wafat mempunyai waris, ketika Nabi lebih berhak daripada waris. Nabi lebih berhak daripada yang warisnya, karena Nabi lebih berhak dari setiap orang mungkin yang sendiri mereka sendiri. Nabi dulu baru yang waris. Jadi Nabi Yusuf menjawab, jika di antara kalian wafat punya waris, ada warisannya, harta warisnya, silahkan bagikan pada harta warisnya yang diizinkan. Tapi kalau dia punya utang, palingnya tinggi anak Allah. Kalau dia wafat dalam keadaan terjebak hutang, datang kepadaku, aku yang akan menyelesaikan hutang. Para alim bilang mengatakan hutang itu bukan hanya hutang uang saja, tapi hutang dosa umat Muhammad SAW. Akan ditebus dengan jasa Abdul Kuba. Seluruh umat Muhammad Rasulullah tidak satu pun yang terkecuali, kecuali mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Seluruh umat Nabi Muhammad. Lalu masih ada yang mengatakan mempunyakan Nabi Kudus. Bisa Allah belokkan lagi masa wafat, dia mengatakan aku tidak mampu dari Allah. Allah tidak menginginkan dia wafat dalam kesempatan. Saya rasa dari gue yang cinta dulu kemuliaan. Jadilah bahwa Ustaz yang berkata berfirman, wasi lazi nantakau, wasi wasi wasi lazi nantakau rambam, sila jenmati mawati, wasi wasi lazi nantakau. Jangan bermalah, hatta berjahat Allah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tidur. Assalamualaikum. Tidur. Waktulah dasi ayat yang terakhir disampaikan. Allah mengirim para ahli surga, orang-orang bertakwa dengan perkumpulan yang berbeda. Posisikan dari antara orang-orang dan antara orang-orang dalam kelompok khusus. Artinya di atas buah sampai dibuka pintu surga. Dan Rasul bersabda, pintu surga tidak dibuka sebelum aku yang menggerakkan pintu pengetuk surga itu diketuk oleh Nabi, baru dibuka pintu surga itu. Surga tidak didiami siapapun kecuali pertama kali yang menginjak surga setelah pada mahsyar Sayyidina Muhammad. Masuklah mereka. Pemutihan Allah dibuka suku pintu-pintu surga. Ada pintu syahid, ada pintu sedekah, ada pintu salat, ada pintu puasa, ada pintu Ar-Rayyan dari orang yang puasa dan banyak. Pintu-pintu itu menyeru juga para penduduk surga yang memang beramal baik, yang banyak berpuasa akan masuk dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Itu orang-orang yang banyak berpuasa. Orang yang banyak salat dipanggil dari pintu salat yang masing-masing ini namanya. Riwayat Sahih Bukhari yang Rasul ditanya oleh Nabi Nabi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu radha oleh Rasulullah, apa yang dipanggil dari semua pintu itu? Berkata Abu Bakar Siddiq, berkata Rasulullah SAW, "Na'am, dan aku berharap kau di antara mereka yang dibakar dipanggil dari seluruh pintu." Di mana yang orang yang dipanggil oleh setiap pintu mereka? Pintu judi memanggilnya, pintu zina memanggilnya, pintu narkotika memanggilnya, pintu minuman keras memanggilnya, pintu khamar memanggilnya, pintu riba, pintu sombong, pintu lainnya memanggilnya. Di saat itu mana kita akan pergi? Perbanyak salawat dari saat ini kepada Sayyidina Muhammad. Saya tidak berpengaruh lebar dengan pada tausiah sekedar kabar berjamaah hari Kamis kemarin operasi jantung saya alhamdulillah sukses. Jantung itu dimasuki kateter berupa selang, dimasukkan dari tangan sampai di jantung dan dipompa dijadikan semacam balon ke dalam jantung untuk membuka jantung agar tidak terkaku. Jika usaha itu tidak berhasil, maka saya harus dipasangi kateter dari tubuhnya. Saya dipasangi ring. Tapi alhamdulillah, saya sadar dengan Profesor Idrus bin Syahab, dia sekarang Profesor dulu, sekarang sudah naik Profesor, dia memeluk saya menangis. Karena banyak orang yang gagal dalam operasi itu. Tapi dampak setelah operasi itu, kaki saya membuka keduanya, dan itu dirisaukan gagal ginjal atau liver atau ada kesalahan di dalam operasi yang tertentu. Tapi misalnya malam ini saya akan langsung menuju ke semestinya kita lagi hari ini untuk langsung ke sana. Jadi kalau saya ke sana saya terikat, saya harus hadir di sini. Saya tidak tahu malam Selasa depan apakah saya masih bisa hadir di sini dan melihat kalian atau tidak. Ini bukan kabar sedih yang menyedihkan. Nabi selesai menulis kalau minum dalam salah satu hadisnya tidak keluarkan gelas sebelum minum sampai merasakan sebelum gelas itu sampai ke bibirku aku sudah obat. Jadi jangan bingung berdebat orang ngomong di bawah itu ngomongnya mau apa lagi bukan mengaku itu ditanya Rasulullah SAW. Saya bisa mengambil sempat kalau saya mau bayar lagi. Jadi saya paksa hadir. Tapi kondisinya mungkin malam ini saya kembali ke istirahat. Besok baru menuju ruang operasi karena saya masih mau duduk dengan anak-anak istri. Barangkali Allah berkata tentang waktu yang lain sehingga saya harus berpisah dengan dunia ini dan berpindah menyusul saudara-saudara kita di alam berada. Kalau saya bisa tidak kemah itu kemah itu semua kau itu akan wafat dan semua juga akan wafat. Semua kita di Maria cuma masih hidup dan menunggu waktu saja. Alhamdulillah masih mari sukses. Cuma saya minta doa satu lagi mungkin kita doa berusia dan semuanya berokan orang saya hampir minta doa. Saya minta doa satu supaya keadaan tak liver mungkin akan disisihkan atau dibagikan dengan mengobatkan. Semoga setelah itu disediakan kita pakai dengan penuh semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semakin zaman, semakin tenang, semakin sejahtera. Kota DKI Jakarta ini menjadi kota Serambi Madinatul Munawwarah. Bukan kota salawat, bukan kota taruhan, bukan kota narkotika, bukan kota minuman keras, tapi kota salawat, kota zikir, kota adab, kota tertib, kota aman, kota yang tidak berpecah belah antara muslimin dan juga tidak berpecah belah antara perbedaan agama. Jadi kota yang aman, tertib dan terkendali. Setelah itu dari kemuliaan kita masih akan berjumpa malam Selasa yang akan datang sebelumnya sudah banyak. Nah, demikian kita jumpa lagi insya Allah. Dan besok malam insya Allah saya usahakan hadir. Bagaimana janjinya malam Selasa yang lalu, besok malam saya hadir. Cuma ternyata tempatnya aduh. Saya kira tempatnya itu di Tangerang. Rupanya salah dengar Kerawang. Saya kan masuk ke sampai kok Pak Tuhan. Sampai ujung kota sampai itu. Kemana? Ke Tegal kemana? Jadi dari sini tidak jauh lagi. Satu jam dari keluar tol Jepang sampai Tadu. Saya ini baru operasi jantung. Kalau seandainya baru saja akan menjalani operasi jantung sampai saya sendiri pikir, masya Allah, alhamdulillah akan menjalani diri obat. Tapi yang besok malam kan di mana? Kasih mana? Lagunan Lagi utara seperti ini peran suci hadir dan berbuat ya. Kalian punya malam itu siapa? Mulai dari sekarang yang belum punya helm, nabung beli helm. Ya, jangan nabung untuk beli makanan bulan puasa Ramadan. Nabung beli helm. Ya. Jadi nanti sudah Ramadan, helm berada, pakai masker, supportnya baru, gitu dong. Ya, ini dibikin bumbat terus. Kemudian yang melihatkan Allah, kita berdoa bersama. Semua hajat kita semoga dikabul Allah. Semoga kita diampuni Allah. Dan semua yang akan terjadi di masa mendatang daripada musibah, Allah SWT gantikan menjadi rahmat dan anugerah. Dan semoga Allah jadikan anugerah yang akan datang di masa mendatang berubah menjadi anugerah yang lebih besar. Amin Allahumma amin. Dunia dan akhirat, wahai pemilik dunia dan akhirat. Fakulu jami'an ya Allah. Puluhan ribu jemaah berdoa memanggil namamu. Jika belum kau turunkan pengampunan dan rahmat yang sangat luas bagi kami, maka kemana akan kau turunkan rahmat dan pengampunan itu? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai malam ini kami masih mengadukan banyak dosa. Kami masih banyak mengadukan banyak perbuatan hal-hal yang memerintahkan kami belum kami laksanakan. Atau kau melarangnya tapi kami masih melakukannya. Dan kami masih takut untuk bertobat karena takut akan terulang lagi nanti masalah itu dan dosa itu. Maka ya Allah, malam ini kami bertobat kepada Engkau dari seluruh dosa yang pernah kami lakukan, dan jaga kami dari agar terperangkap dari dosa-dosa di masa mendatang. Jika masa mendatang kami berdosa lagi, bangkitkan keinginan kami bertobat lagi. Jika kami dosa lagi, bangkitkan keinginan kami untuk bertobat lagi. Kami lah yang mempunyai sifat bosan. Kau tidak pernah bosan menerima tobat. Ya Allah, langkah baiknya Engkau wahai Allah. Inna Allah yamalu, inna Allah la yamalu, aina la yamalu. Sungguh Allah Maha tidak bosan dan berjalan menyelamatkan bosan. Allah tidak bosan menerima tobat setiap detik, setiap sembilan. Hingga malam ini dan berlanjut terus. Ya Allah, berapa juta, ratus juta, miliar manusia yang sudah terlimpah tobat di masa hidupnya. Dan berapa banyak mereka yang wafat belum sempat bertobat, setempat mereka adalah panggilan-panggilan dari pintu hati mereka. Ya Allah, seluruh wajah ini, seluruh wajah kami ini pastikan berkumpul di surga berdaulat bersama Sayyidina Muhammad. Seluruh wajah kami ini, seluruh tangan kanan kami ini pastikan mencium tangan Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ya Allah. Pastikan berjumpa dengan ulama muslim, pastikan berjumpa dengan muhajirin dan ansar, pastikan berjumpa dengan Sayyidina Fatimah az-Zahra dan Ummu Mukminin. Ya Allah, damaikan hari-hari kami, kabulkan hajat-hajat kami, damaikan kota kami, damaikan wilayah kami, damaikan bangsa kami, damaikan seluruh muslim muslimat di barat dan timur, damaikan wilayah Jawa Tengah, damaikan wilayah Singapura, perwakilan yang hadir di malam hari ini, damaikan wilayah Jawa Barat, perwakilan yang hadir di malam hari ini. Ya Allah, namamu lebih berwibawa dan lebih bercahaya untuk menembus seluruh kegelapan daripada kejahatan, musibah, dosa. Cahaya namamu menerangi seluruh dosa menjadi pengampunan. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam wa sallam. Walaupun beri kami kesempatan untuk memandang wajahmu yang maha indah, memandang zatmu yang maha indah, manusia yang terakhir keluar dari surga, dari neraka, dia keluar terakhir dari neraka, dan dia telah puluhan ratusan ribu tahun di dalam api neraka, dipanggang dan dibakar di dalam neraka jahanam. Lahum, lahum.